Mimpi adalah harapan, kata hatimu tak ada sakit dan sendu yang menebus ruang mimpi. Percaya mimpimu, kisah nyata yang menunggu. Takkan terhindari lelah, percaya dan senyumlah, mimpimu akan nyata. Mimpi adalah harapan, kata hatimu tak ada sakit dan sendu yang menembus ruang mimpi. Percaya mimpimu,